ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah Ar-Raziyain, yaitu prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diringkaskan oleh dua imam, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumallah, semoga Allah merahmati keduanya, dengan syarahnya, penjelasannya dari Syekh Rabi' hafizahullahu taala. Dan kita sampai pada ucapan beliau, fa nahnu nad'u haula'i du'at hum bihajatin ila da'wati qabla syu'ubil ukhra. Dan kita mengajak kepada mereka-mereka para da'i, para juru-juru da'wah, hum bihajah, mereka lebih berhajat kepada da'wah ini sebelum rakyat-rakyat yang lain. Yahtajuna ila man yu'allimuhum dinallahi al-haq. Mereka memerlukan pelajaran, pengajaran tentang agama Allah yang hak. Lakin hum la yuriduna hadza. Tapi sayang, kebanyakan mereka tidak mau, tidak menginginkan hal tersebut. Wallahi haula'i du'at yad'una ila wahdatil adyan. Mengapa? Karena sekian banyak juru-juru dakwah tadi ternyata mengajak kepada sinkretisme agama. Dalam bahasa Arab disebutkan wahdatul adyan. Ingin melebur sekian agama jadi satu agama. Ingin melebur syariat Islam dengan syariat Yahudi, dengan syariat Nasrani, sehingga salam pun memakai salam Yahudi, salam, atau memakai salam Nasrani, atau memakai segala macam, ingin semua agama dilebur jadi satu. Sehingga mereka tidak ingin diajarkan agama yang hak, tauhid, la ilaha illallah, dan prinsip Muhammadur Rasulullah. Mengapa demikian? Karena mereka tidak berpikir tentang meluruskan yang salah, atau memberitahu yang tidak tahu, atau mengajak kepada kebenaran. Tidak. Mereka berpikir bagaimana bisa diterima oleh semua pihak. Pemikiran seperti itu, barakallahu fikum, adalah pemikiran hizbiyah. pemikiran hizbiyah, pemikiran kepartaian. Apa yang dipikirkan oleh tokoh-tokoh partai? Tidak lain yang dipikirkan adalah pengikut terbanyak, suara terbanyak. Kalau dia bisa berdiri di atas semua golongan, bisa berdiri di atas semua agama, bisa merangkul Yahudi, Nasrani, dan Islam, suara akan lebih banyak. Pendukung akan lebih besar. Ikhwan fillah a'azzakumullah, asal muasalnya sudah salah. Dorongan yang ada dalam hati mereka sudah salah. Bukan berkeinginan untuk meluruskan yang bengkok, membenarkan yang salah, mengingatkan yang lupa, bukan itu. Tetapi ingin didukung oleh semua pihak, oleh Yahudi sekalipun, oleh Nasrani sekalipun. Bahkan mereka siap untuk bernyanyi bersama di tempat Yahudi sana, di Israel sana. Inna na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan seperti itu. Qala kubara'uhum, itu tokoh-tokoh besarnya mengajak kepada sinkretisme agama, wahdatul adyan. Wasighar yuqaddisunahum, itu yang tokoh-tokohnya mengajak untuk melebur agama-agama. Sampai ada pesantren tiga agama di Semarang, agak ke atas sedikit di Ungaran. Pesantren tiga agama. Mengajarkan Yahudiyah, mengajarkan Nasraniyah, mengajarkan Islam. Aneh. Semakin kemari dunia semakin aneh. Itu tokoh-tokohnya. Wasighar yuqaddisunahum. Adapun yang di bawahnya, yang kecil-kecilnya, mensucikan yang di atasnya. Kiai kami tidak pernah salah. Kiai kami pasti benar. Tokoh kami pasti lurus. Yuqaddisun, mensucikan tokoh-tokohnya. Yad'una ila wahdatil adyan, mereka mengajak untuk menyatukan agama. Wa hurriyatil adyan, mereka mengajak kebebasan beragama. Wa ikhwatul adyan, mereka mengajak persaudaraan beragama. Wa musawatul adyan, atau persamaan beragama. Wa yaqda'una lisyarqi wal gharbi, tunduk kepada timur dan barat. Ikut apa yang diajarkan oleh Eropa sana. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yatabannawna al-fikra al-demokrati al-ishtiraki. Mereka membangun bangunan pemikirannya dari pemikiran-pemikiran demokrasi dan pemikiran-pemikiran ishtiraki. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai-sampai mereka berkata ad-demokratiyah ruhul Islam. Demokrasi itu adalah ruhnya Islam. Seperti yang diucapkan oleh Qardawi. Wa yujamil, kemudian bermujamalah, berbasa-basi. Wa yunafiq, melakukan kemunafikan, kepura-puraan kepada para penguasa. Yunafiquna lil hukam, berpura-pura kepada penguasa. Wa yunafiquna fi Libya, dia berpura-pura di Libya. Wa yunafiquna fil Jazair, berpura-pura di jazirah, di Aljazair. Wa yunafiquna fi kulli makan, dia selalu bersikap nifaq di seluruh negeri. Fi kulli makan, di setiap tempat yunafiqun. Fa idza jaa sirab baina asy-syu'ub wa baina al-hukam, tetapi giliran terjadi pertikaian antara masyarakat syu'ub dengan pemerintahnya, habbu diddul hukam, mulai dia membuat semangat provokasi untuk melawan penguasa. Kemarin bermunafik, berpura-pura memuji penguasa dengan mendukung wahdatul adyan, mendukung sinkretisme agama, mendukung peleburan agama. Giliran terjadi pertikaian rakyat dengan penguasa, rakyat yang dipaksa atau disuruh, didorong untuk melawan penguasa. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Indahum tala'ub, mereka memiliki tala'ub, ketidakseriusan. Tala'ub itu main-main. Agama seakan-akan main-main. Indahum hiyal, mereka memiliki berbagai macam tipu daya. Hiyal, bentuk jamak dari hilah, hilah. Insahul hakim, seharusnya para da'i. Insahul hakim wansahil mahkum, nasihati penguasa, nasihati yang dikuasai, nasihati penguasa, nasihati rakyat. Wad'ul hakim wal mahkum, ajaklah semua pihak, pemerintah dan rakyatnya, ajaklah mereka untuk bertauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Qabla kulli syai, sebelum yang lainnya, ajak dulu kepada tauhid. Ajak untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan melakukan kesyirikan-kesyirikan. Wa ila ikhlasid dini lahu, mengajak untuk ikhlas, memurnikan agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk golongan, bukan untuk partai, bukan untuk kedudukan, bukan untuk yang lainnya. Betul-betul agama milik Allah, maka kita mengajak karena Allah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, law aqama al-hakim tawhid Allah, wa'arafu tawhid Allah, demi Allah, kalau penguasa mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau penguasa bertauhid dan kenal tauhid, wa'arafu manhaj Allahil haq, dan mengerti prinsip-prinsip agama Allah yang hak, la'adilu, niscaya mereka akan bersikap adil fi ummatihim, pada umatnya. Wajtahadu fi nashril Islam, niscaya mereka akan bersungguh-sungguh menyebarkan Islam. Bidda'wati ilaih, dengan mengajak kepadanya. Wal jihad fi sabilillah, akan bersungguh-sungguh dan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengangkat kalimat Allah setinggi-tingginya. Kalau ikhlas dan mengerti tauhid. Kalau tahu kita ini diciptakan di dunia untuk apa? Kita ini diciptakan di dunia untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kecuali agar mereka diperintah untuk beribadah kepadaku. Itu prinsip utama. Kalau para penguasa kenal ini, niscaya akan memperjuangkan agama, bukan mengorbankan agama. Lakinnal hakim la ya'rifuna manhaj Allah. Tetapi kebanyakan penguasa tidak mengerti prinsip-prinsip agama ini. Illa man wafaqa Allah, kecuali orang-orang yang Allah beri taufik. Wa syu'ub kadzalik, demikian pula para rakyatnya, kebanyakan mereka tidak mengenal prinsip-prinsip agama ini. Illa man waffaqa Allah, kecuali orang yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fal mu'min nasih, seorang beriman pasti akan menasihati. Ad-dinun nasiha, kata Rasulullah s.a.w. agama itu nasiha. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, dalam riwayat disebutkan 3 kali oleh Rasulullah s.a.w. ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Para sahabat bertanya, qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas karena Allah. Walikitabihi, dalam rangka menjalankan kitabnya Al-Quran. Walirasulihi, untuk mengikuti Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wali a'immatil muslimin, dan untuk para penguasa-penguasa kaum muslimin. Wa'ammatihim, dan juga untuk keumuman kaum muslimin. Ini intinya agama, adalah nasihat. Kami, kita bukan orang yang menghukumi, karena bukan hakim, bukan qadhi. Kami du'at, hanya mengajak dan menasehati, titik. Mereka menerima, alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kebaikan mereka untuk mereka. Kalau mereka menolak, kami akan berkata kepada Allah, ya Allah, kami sudah mengajak. Insah linnas, nasihatilah untuk manusia. Isda' bilhaq, tegaskanlah kebenaran ini. Bayyinil haqqi linnas, terangkan kebenaran untuk seluruh manusia. La tadhhak 'alan nas, jangan mentertawakan manusia. tetapi nasihati mereka. La tarabbat ala aktafis syu'ub, jangan memberatkan para pundak-pundak rakyat. Wa taqulu, kamu katakan antum muslimun, kullukum abda muslimin. Jangan kalian mengatakan kalian muslimin, kalian semuanya muslimin, kalian sama, berbeda-beda aliran tidak apa-apa. Pemahamannya kayak apapun tidak apa-apa. Ini tidak mengajarkan dan tidak menasehati. Tidak menasehati. Nasehati. Mana tauhid yang hak dan mana yang menyimpang? Mana syirik? Mana sunnah Rasulullah SAW? Dan mana penyimpangan-penyimpangan? Harus diajarkan, harus diterangkan sebagai nasihat. Na'am indahum Islam. Betul, memang mereka memiliki keislaman. Lakin al-kathir ma'indahum tauhid. Tapi kebanyakan mereka tidak mengerti tauhid. Mereka masih berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada batu, berdoa kepada pohon, berdoa pada tempat keramat, berdoa pada orang mati. Ma'indahum ittiba' li kitabillah. Kebanyakan mereka tidak mengikuti kitabullah, tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Fi hadhil azmatil an. Di dalam krisis sekarang ini. Taqulu qallallah, qallar rasul, ma yakbaluna mink. Di masa-masa krisis sekarang ini, kamu katakan Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, mereka enggak mau terima. Wallahi ma yakbalun, kebanyakan mereka tidak mau menerima. Idza qultal hal indar rasul kadza la yakbalun. Kalau kita berkata bahwa jalan keluarnya ada pada kitab Al-Qur'an, jalan keluarnya ada pada sunnah, mereka akan berkata kepadamu, yaquluna laka anta amil, dasar kamu ini pegawai pemerintah. Kamu ini antek-antek pemerintah, itu amil namanya. Wallahi al-umala wal khawanah, kata mereka akan menuduh kita, wallah demi Allah, kamu adalah umala wal khawanah. Umala itu intel-intel pemerintah, antek-antek pemerintah, wal khawanah para pengkhianat. Alladzina khanu dinallah, yang mengkhianati agama Allah. Wa khanu ummat al-Islam, yang mengkhianati umat Islam. Ma qaddamu lahum dinallahil haq, tidak membawakan untuk mereka agama yang hak. Wa innama yuqaddimuna lahumul abatil wat-turahat was-siyasat al-fajirah wal-munharifah. Mereka tidak mau diajarkan agama yang hak. Kebanyakan mereka hanya membawakan abatil, kebatilan-kebatilan, waturrohat, wasiasat, berbagai macam ucapan-ucapan politis. Ucapan politis itu sesungguhnya kedustaan, tetapi dibungkus dengan istilah, ini bahasa politis. Salah apa enggak yang ini? Oh, sesungguhnya dia tidak salah. Sesungguhnya benar menurut kaumnya, menurut pengikutnya. Ya iyalah. Semua aliran menurut pengikutnya benar. Itu bahasa-bahasa politis. Wahai para da'i, tegaslah. Benar-benar salah-salah. Ini sunnah atau bid'ah? Ini ajaran Rasul atau bukan? Terangkan. Itu kewajiban para da'i. Jangan berbahasa-basi. Jangan berpolitis. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka selalu berjalan di antara keduanya. Hak dan batil. Benar sih benar, tapi tidak benar. Tidak benar sih tidak benar, tapi benar. Ono yang ono, nanti ngodong ono. Gitu ya gitu, tapi jangan gitu. Enggak jelas. Ikhwan ibn a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fal jihadu madin. Kembali pada pembahasan. Berarti jihad tetap ada sampai hari kiamat. Apakah jihad bisayfi wassinan? Atau jihad bil janan wa bil lisan wal bayan. Kalau bisayfi wassinan, dengan pedang dan tombak kepada kafir-kafir yang menyerang secara fisik, maka disebutkan ma'al imam, bersama penguasa. Karena itu amal jama'i. Tidak bisa mengadakan sholat Jumat sendirian. Tidak bisa. Mengapa? Sholat Jumat amal jama'i. Demikian pula jihad. Tidak bisa mengadakan jihad sendirian tanpa pemimpin imam. Tanpa penguasa. Adapun yang kedua, jihad bil lisani wal bayan bil hujjati bil ilmi wal bayan, dengan ilmu, dengan hujjah, dengan penjelasan-penjelasan, maka setiap orang bisa melakukannya. Setiap da'i, setiap ulama bisa menerangkan mana yang hak, mana yang batil sebagai jihad. Bahkan mereka hari ini para ulama mengatakan, aku melihat, aku berpendapat, masa-masa ini yang lebih dipentingkan adalah jihad bil ilmi wal bayan. Hari-hari ini yang dipentingkan adalah jihad dengan ucapan dan penjelasan, dengan hujjah, dengan ilmu. Karena sebagian besar manusia tidak mengerti agamanya sendiri. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lakin ma huwa al-jihadul masyru'? Namun apa jihad yang disyariatkan? Wal muhtabar 'indallah, mana jihad yang teranggap di sisi Allah? Huwa, dia adalah jihadu ummah. Tuwahhidullah wa tukhlisud din kullahu lillah. Jihad yang syar'i adalah jihad mengajak umat untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Wa tukhlisud din kullahu lillah, dan mengikhlaskan agama seluruhnya milik Allah. Wa tuqatil i'la'i kalimatillah, dan berperang untuk mengangkat kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berperang untuk merebut kekuasaan. Berperang untuk mengangkat kalimatullah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, fi sahihayhima, dalam kedua kitab sahih mereka, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi, maka berarti dia jihad di jalan Allah. Siapa yang berperang dengan tujuan mengangkat kalimat Allah menjadi yang paling tinggi, fahuwa fi sabilillah, berarti dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berperang yang dilawannya muslimin, yang dilawannya masih bertakbir, masih bertauhid, masih mengucapkan la ilaha illallah, masih salat. Kamu bertakbir, mereka bertakbir. Kamu berpakaian Islam, mereka mengikat kepalanya dengan sorban. Bagaimana? Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti apa yang dituju? Kalau sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, berarti itu hanya berperang rebutan kekuasaan karena politik saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan jihad. Walau kana ar-rajul yuqatil ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada seseorang yang berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi punya tujuan lain, itu saja sudah tidak dikatakan jihad. Berperang bersama Nabi, di barisan Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi lahu gharadun akhar, tetapi memiliki tujuan lain, masiruhu annar, tetap tempatnya dalam neraka. Masih ingat kisah Rajjal? Rasulullah SAW mengatakan pada mereka, pasukan mujahidin, di tengah kalian ada orang yang gerahamnya segunung Uhud di dalam neraka jahannam. Para sahabat ketakutan. Kok bisa? Mujahidin. Mujahidin bersama Nabi. Ternyata, barakallahu fikum, orang ini berakhir dengan Musailamah Al-Kadzab. Itu satu kisah. Kisah kedua, ada seorang yang sangat semangat berperang paling depan. Semua kagum. Salah seorang dari mereka memuji di depan Nabi. Orang itu begini hebatnya, begitu beraninya. Kata Nabi, huwa finnar. Dia di neraka. Terkejut dia. Finnar ya Rasulullah. Huwa finnar. Dia di neraka. Kata sahabat yang satu, aku akan mendampinginya. Karena para sahabat cerdas. Pasti ada sebab. Kenapa dikatakan final? Ternyata setelah perang berkecamuk, orang itu memiliki luka-luka yang dahsyat. Kemudian orang itu tidak kuat menahan sakitnya. Di balik pedangnya, gagangnya di bumi, yang tajamnya diletakkan di dadanya, Kemudian dia merebahkan dirinya di atas pedangnya sendiri. Bunuh diri. Sahabat tadi berlari menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, amantu. Aku beriman bahwa engkau benar-benar Rasul. Benar-benar utusan Allah SWT. Kata Nabi, apa yang terjadi? Ya Rasulullah, dia membunuh dirinya sendiri. Itu yang kedua. Kisah yang ketiga. Ketika ada seorang yang berjihad dengan sungguh-sungguh. Kemudian terbunuh. Syahid, syahid. Kata Nabi, tidak. Dia bukan syahid, dia finnar. Mereka terkejut juga. Memeriksa sahabat yang orang yang satu ini. Ternyata dia mencuri pampasan perang. Ternyata perangnya karena ingin pampasan perang. Ini bukan para sahabat, tidak disebut dengan sahabat. Karena sahabat itu adalah yang beriman bersama Rasulullah SAW sampai wafatnya beriman. Adapun Rasulullah SAW menyebutkan fulan kata pada mereka-mereka yang zahirnya sepertinya orang-orang yang baik, ternyata dia memiliki sesuatu dalam hatinya. Berarti, barakallahu fiikum, yang berbaris bersama Nabi berjihad saja, tidak semuanya memiliki tujuan yang sama. Ada yang tujuannya keuntungan, ada yang tujuannya riya ingin dipuji, ternyata setelah teruji, diuji dengan ujian yang berat, enggak kuat dan bunuh diri. Ada pula yang na'udzubillah min dzalik mengikuti Musailamah al-Kadzdzab. Ikhwani fillah, na'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, dikatakan oleh Syekh selanjutnya, wa unasun qatalu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beberapa orang berbaris berperang bersama Rasulullah sallam, wa hakama alaihim binnar, ternyata dihukumi oleh Rasulullah sallam dengan neraka. Wa qutilu fil ma'rakah, terbunuh dalam perang bersama Nabi, tapi disebut binnar. Limadha? Karena jihad wajib an yakuna li'la'i kalimatillah faqat, karena yang namanya jihad harus tujuannya mengangkat kalimat Allah, mengangkat kalimat tauhid, mengajak kepada tauhid, memberantas kesyirikan-kesyirikan, itu yang dinamakan dengan jihad. Lali dunia, bukan untuk dunia. Lali syai'in, tidak untuk yang lainnya. Walali gharadin minal aghram, bukan untuk tujuan-tujuan lain. Innama litakuna kalimatullahi hiyal ulia, tetapi untuk mengangkat kalimat Allah menjadi yang paling tinggi. Wahid fi Uhud afkhana fil aduwi, satu orang dalam perang Uhud afkhana fil adu, dahsyat memerangi musuh. Faqala ba'du sahabah, sebagian sahabat memujinya, azza al-yawm kama azza fulan, sungguh telah mendapatkan pahala besar orang ini, enggak ada yang bisa menandinginya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata, ama innahu min ahli nar, tidak, ketahuilah dia di dalam neraka. Bayangkan para sahabat memujinya, ternyata finnar. Tabauhu, jurih. Akhirnya diikuti, orang ini diikuti. Apa yang terjadi padanya? Faqatala nafsah. Orang ini membunuh dirinya. Ini yang kita singgung tadi. Yang meletakkan pedangnya dengan terbalik di bumi. Yang tajamnya di dadanya. Kemudian merebahkan dirinya di atas pedangnya sendiri. Maka sahabat tadi berkata, sadaqa Rasulullah, sungguh benar Rasulullah, li'annahu ma qatala lillah, benar Rasulullah SAW, dia berperang bukan karena Allah. Wahidun yuqatil, ini kisah lainnya. Seorang lagi, berperang bersama Rasulullah SAW, ternyata mencuri pampasan perang. Yaghul syamlatan. Para sahabat qalu, syahid, syahid. Fulanun syahid. Lama wasalu ila ismihi, tadinya fulan syahid, dia syahid, belum menyebut nama. Falamma wasalu ila ismihi, sampai ketika menyebut namanya, Nabi bantah, kalla walladhi nafsi biyadih, tidak, demi Allah yang diriku ada di tangannya. Inna syamla allati ghallaha yawma khaybar, sesungguhnya pampasan perang yang dia curi di perang Khaybar dan beberapa pampasan perang yang dia curi, lam tusibhal maqasim, padahal belum dibagi, la tashta'illu alaihi naran, nanti akan menjadi api yang membakar dirinya. Ya ikhwan fillah na'azakumullah, yang satu hanya karena riya berakhir dengan membunuh dirinya, yang satu karena dunia ingin memperkaya dirinya. Falnuwahhidullah, maka hendaklah kita bertauhid kepada Allah, mengesakan Allah saja. Walanansur hadzal din, dan hendaklah membela agama ini dengan apa yang kita bisa. Kalau kita bisa dengan lisan, dengan lisan. Kita bisa dengan pena, dengan tulisan, dengan tulisan. Wal narfa' rayatul jihad, angkatlah bendera perjuangan. Li'i'la'i kalimatillahi faqat, angkatlah bendera perjuangan untuk meninggikan kalimat Allah saja. Bukan karena yang lain, betul-betul karena meninggikan kalimat la ilaha illallah. Meninggikan kalimat tauhid, litakuna kalimatullahi hiyal ulia, agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi. Rajulun yas'al, ada seseorang yang bertanya, ya Rasulullah, ar-rajul yuqatil lil maghnam, war-rajul yuqatil liyudkar, war-rajul yuqatil liyura makanuhu, faman fi sabilillah? Ada yang bertanya, ya Rasulullah, seorang berperang karena magnam, karena pampasan perang. Warajul yuqatil yudkar, dan seseorang berperang karena ingin disebut namanya. Warajul yuqatil liyuramakanuhu, seseorang lagi berperang untuk diketahui tempatnya, lihat aku. Faman fi sabilillah, siapa yang dikatakan fi sabilillah? Faqala Rasulullah SAW, man qatala litakuna kalimatullahi a'la fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang karena ingin mengangkat kalimat Allah menjadi yang paling tinggi, maka dialah yang dikatakan fi sabilillah. Hadis yang juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka. Kemudian Al-Imaman Abu Hatim dan Abu Zur'a menyatakan, ma'a ulil amri, bersama penguasa. Min a'immatil muslimin, bersama imam-imam kaum muslimin. La yubtiluhu syai', enggak bisa dibatalkan oleh apapun. Ini sudah kaidah, sudah aturan agama, diucapkan oleh Rasulullah SAW. Maka la tubtiluhu syai', enggak bisa dibatalkan. Al-Khawarij warrafidah la yarun al-jihad ma'immatil muslimin. Khawarij, para kaum pemberontak mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Rafidah syiah, mereka tidak berpendapat jihad itu bersama penguasa. Satu lagi, mu'tazilah, dia memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama, prinsip keadilan. Ternyata maknanya tidak percaya pada takdir. Kalau Allah takdirkan begini begitu, tidak adil katanya. Maka demi keadilan tidak mungkin Allah menakdirkan. Yang kedua, manzilah baina manzilatain. Yang ketiga, sampai yang kelima, berjihad melawan penguasa yang zalim. Berjihad, mereka sebutkan amar ma'ruf nahi munkar, kepada penguasa-penguasa yang zalim. Tiga golongan ini, barakallahu fikum, walaupun namanya mungkin tidak disebut dengan nama yang sama, tiga aliran ini ada di tengah-tengah kaum muslimin hari ini. Khawarij, kaum teroris yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, kemudian menghalalkan darahnya, kemudian mengangkat senjata. Itu kaum Khawarij. Rafidah Syiah, yang hulu kepada Ali bin Abi Thalib, dan kemudian melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan bid'ah, khususnya pada bulan Ashura, menyayat-nyayat dirinya, menyiksa dirinya, katanya ikut merasakan derita Hussein yang terbantai, Kemudian mereka dengan bangga, kami sudah biasa berdarah-darah. Maknanya kami siap berperang melawan kaum muslimin yang bukan Syiah. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan itu terucap oleh tokoh-tokoh mereka di Indonesia ini. Bukan di Iran sana, enggak. Di sini. Dia menyatakan kami terbiasa dengan darah. Jangan macam-macam dengan kami. Ikhwan fillah na'azakumullah. Demikian pula, yang ketiga, yaitu Mu'tazilah yang lebih mengangkat pemikirannya daripada hujjah, dalil-dalil. Terkalahkan dengan otaknya. Kalau tidak begini, tidak mungkin kita akan menang. Tapi ayat, tapi hadis, ya akhi, pikirkan dengan otakmu. Ayat ditolak, hadis ditolak, tapi pikiran yang diutamakan. Kalau tidak begini, kita enggak akan bisa menang. Dan kita selalu tertindas sepanjang masa, katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Lau kana munharifan, فعلى المسلمين أن يجاهدوا معه ما دام في دائرة الإسلام ويعلن الجهاد فأنت تصلي وراءه وتجاهد معه وتحج معه ما دام يصلي. Bagaimana kalau bersama penguasa tapi penguasanya zalim atau munharif? Kata Syekh Rabi hafizahullah taala, maka kaum muslimin tetap berjihad bersama penguasa. Tetap selama penguasa masih muslim. Wa yu'linul jihad, dan mengumumkan jihad. Engkau tetap salat di belakang mereka. Engkau tetap berperang bersama mereka. Engkau tetap berhaji bersama mereka. Madama yusalli, selama dia masih salat. Madama yusalli ini potongan dari hadis. Ketika ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau penguasanya kaita wa kait? Diterangkan kejelekan-kejelekannya. Kata Nabi, tetaplah kalian sabar bersama penguasa kalian. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih menegakkan di tengah kalian salat. Masih menegakkan salat di tengah kalian. Tapi ada kekufurannya. Kalau masih salat, berarti ada asyhadu alla ilaha illallahnya. Bagaimana kira-kira? Cerdaslah, faqihlah. Tapi dia berbuat begini. Terus bagaimana dengan la ilaha illallah yang diucapkan setiap lima waktu? Ashhadu an la ilaha illallah. Setiap harinya, setiap rakaatnya mengucapkan kalimat tauhid. Qala wa idza stanfara lil jihad, kalau pemerintah memerintahkan untuk berjihad, fa'alal muslimina an yujahidu ma'ahu, maka hendaklah kaum muslimin berjihad bersamanya. Wa nusalli wara'ahu, kita salat di belakangnya. Bi khilafil khawarij, berbeda dengan kaum khawarij dan kaum rafidah. Fa innahum yukaffirunal ummah, mereka mengkafirkan umat seluruhnya. Yukaffirunal ummah wa a'immah, mereka mengkafirkan para penguasa, mereka mengkafirkan kaum muslimin. Lidha la yarawnal jihad, sehingga mereka menganggap tidak ada jihad karena penguasanya kafir, karena penguasanya murtad, karena penguasanya tidak berhukum dengan hukum Allah. Ikhwan fillah na'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. War rawafid, ada apa lagi rawafid Syiah rafidah? Yukafiruna al-ummah, mengkafir-kafirkan umat dan para imam-imam, dan tidak berpendapat adanya jihad bersama penguasa. Hatta yakhrujul mahdi, nanti jihad itu kalau sudah keluar al-mahdi, katanya. Ikhwan fillah na'azakumullah, menghalalkan darah kaum muslimin, tetapi ketika dikatakan jihad, nanti bersama Imam Mahdi kalau keluar. Wal'an idha qalu jihad kadzabun, hari ini kalau mereka berkata jihad, jihad dusta. Karena akidah mereka, jihad itu bersama Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman. Wallahu dinahum ghairu hadza, sungguh agama mereka bukan itu. Dinuhum annahu la jihada hatta yaqumul mahdi, agama mereka itu jihad nanti kalau keluar Imam Mahdi. Wal mahdi khurafah, sedangkan Imam Mahdi menurut mereka itu takhayul, tidak seperti Imam Mahdi menurut Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah menyatakan Imam Mahdi adalah benar-benar manusia yang lahir nanti di akhir zaman dari turunan Al-Hasan bin Ali, Sedangkan mereka mengatakan yang namanya Imam Mahdi adalah Muhammad bin Hasan yang sudah pernah lahir dan masuk ke gua yang namanya guanya adalah Samirra. Mereka tunggu di depan guanya. Setiap tahun mereka menyiapkan kuda yang gagah untuk keluarnya Imam Mahdi. Sampai kuda itu mati, Imam Mahdinya masih belum keluar. Ganti lagi dengan kuda yang baru. Sampai mati lagi, ganti lagi dengan kuda yang baru. Terus demikian acara rutin setiap tahun menunggu di mulut gua. Kalau mau cari silahkan. Ada videonya, ada ceritanya. Lengkap di internet hari ini. Mudah sekali. Itu akidah mereka. Tapi anehnya, mereka membantai kaum muslimin di Yaman. Mereka membantai kaum muslimin di Iran. Mereka membantai kaum muslimin di Irak. Atas dasar apa? Katanya gak ada jihad. Sampai nanti keluarnya Imam Mahdi. Sekarang kalian berperang tanpa Imam Mahdi. Dan yang diperanginya muslimin. Na'udzubillahi minadh-dhalal. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan Syiah Rafidhah. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.